ada yang kembali ke Makkah, dan ada pula yang tetap bertahan tinggal di Habasyah. Hingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju Al-Madinah An-Nabawiyah. Lalu kemudian pada masa-masa yang berada di antara hijrah ke negeri Habasyah dengan hijrah ke Al-Madinatul Nabawiyah, ada beberapa kejadian-kejadian besar yang dicatat dalam sejarah, dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia agar mereka kembali kepada jalan Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara kejadian yang dicatat dalam sejarah yang disebutkan oleh para ahli sejarah pada tahun ke-6 Hijriyah. Pada tahun ke-6 Hijriyah yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala di dalam bait syairnya yang ke-30. Wahunna ashrun wa thamanin thumma qad aslama fi sadisi Hamzatul Asad. Lalu kemudian setelah itu masuk Islamlah pada tahun ke-6 Hijriyah Hamzah Ibn Abdul Muttalib Al-Asad, Asadus Sunnah, Asadullah. Beliau adalah singa Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus beliau adalah saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian dengan masuk Islamnya Hamzah semakin memperkuat kedudukan Islam dan semakin menambah kekokohan kaum muslimin yang selama ini mereka tertindas di kampung halaman mereka sendiri di kota Makkah. Maka sebelum kita menjelaskan hal ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sebagaimana biasanya dari ikhwan ada yang memurojaah hafalannya sampai bait yang ke-30. Ahmad? Hah? Belum? Hafal? Tafadhal. Barakallahu fiik. Wa hunna 'ashrun wa thamanin thumma qad aslama fi sadisi Hamzatul Asad. Kata beliau rahimahullahu taala bahwa pada tahun ke-6 telah masuk ke dalam Islam Hamzah bin Abdul Muttalib Asadullah Subhanahu wa taala, wa huwa sayyidus syuhada. Dan pada tahun ke-6 ini ada dua kejadian besar yang terjadi di dalam Islam yang semakin memperkuat Islam dan kaum muslimin tentang keberadaan mereka di kota Makkah dan semakin menambah gencarnya dakwah tauhid mengajak masyarakat Quraisy, demikian pula manusia secara umum kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentang masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan yang kedua masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Keduanya yang dikenal memiliki kekuatan di tengah-tengah masyarakat Quraisy, sehingga masuk Islamnya mereka berdua semakin memperkokoh Islam dan kaum muslimin. Dan para ahli sejarah menyebutkan bahwa jarak antara masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma itu tidak berjauhan, berdekatan, dan terjadi pada tahun yang sama, yaitu tahun ke-6 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Adapun yang berkaitan dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, yang beliau adalah seorang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikenal dengan kejantanannya. Oleh karena itu, setelah beliau masuk ke dalam Islam, beliau dikenal dengan kegigihannya membela Islam dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian beliau mati sebagai seorang syahid dalam peristiwa perang Uhud radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari hadis Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa rajulun qala ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu faqatalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seseorang yang mendatangi seorang imam penguasa yang zalim, lalu dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya, hingga kemudian penguasa tersebut membunuhnya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua keutamaan dan disebut sebagai Sayyidus Syuhada. Keutamaan yang pertama, Hamzah bin Abdul Muttalib secara khusus. Beliau disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidus Syuhada. Sayyidnya, pemimpinnya para syuhada, dan seseorang yang mendatangi imam yang zalim, yang jair, penguasa yang zalim, lalu dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu kemudian dia dibunuh oleh imam yang zalim tersebut. Ini termasuk bagian dari jihad. Namun karena kita telah menyebutkan hadis ini, penting untuk kita fahami berdasarkan pemahaman salaf bahwa kadang-kadang hadis yang seperti ini dijadikan dalil oleh sebahagian mereka ahlul ahwa dan orang-orang yang jahil yang tidak memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka memahami hadis ini menunjukkan dianjurkannya seseorang untuk menyampaikan kalimatul haq di hadapan penguasa yang zalim secara terang-terangan di hadapan publik dengan melakukan demonstrasi, melakukan kritikan-kritikan tajam dan pedas terhadap penguasa, bahkan sampai kepada tingkat mencela penguasa tersebut dan mencaci maki penguasa itu, lalu menganggap ini sebagai amalan yang mulia, bahkan menganggap ini sebagai seutama-utama jihad, lalu berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu haq 'inda sultanin ja'ir, bahwa seutama-utama jihad adalah kalimat yang hak, kalimat yang benar disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Lalu dalil-dalil ini dijadikan hujjah oleh mereka untuk membolehkan melakukan kritikan terhadap penguasa secara terang-terangan. Bahkan dia rela untuk mati dengan berdalil hadis ini, bahwa seorang yang mendatangi penguasa lalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar hingga ia terbunuh, maka dia mati syahid, bahkan disebut sebagai sayyidus syuhada, maka dia melakukan hal-hal tersebut di hadapan khalayak umum, di hadapan masyarakat, di hadapan jutaan umat, melakukan kritikan, bahkan caci maki, olok-olokan dan yang semisalnya. Ini bukan manhajus salaf, dan tidak demikian para ulama salaf memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menyebutkan afdalul jihad kalimatul haq 'inda sultanin ja'ir. Seutama-utama jihad adalah kalimat yang hak diucapkan di mana? Inda. Pahami apa maksud inda? Di sisi penguasa yang zalim. Ini jelas. Maka bukan yang dimaksud menyampaikan nasihat, kritikan di hadapan umum, tapi di sisi orang yang disebut sebagai penguasa zalim itu. Datang kepadanya, lalu kemudian menasehatinya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di hadapannya, di sisinya, lalu kemudian penguasa ini tidak menerima nasihat, lalu dia pun membunuhnya. Nah, ini bagus, ini yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda apabila hendak mengamalkan hadis ini, datang. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama ila imamin ja'ir. Dia datang kepada penguasa yang zalim, fa amarahu wa nahahu. Lalu kemudian dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan imam itu, di hadapan penguasa itu. Fa qatalahu. Lalu penguasa itu pun membunuhnya. Jadi datang langsung kepada penguasa. Ini penting ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kadang-kadang hadis-hadis yang semacam ini seringkali dipelintir oleh orang-orang yang membolehkan melakukan kritikan secara terang-terangan terhadap penguasa ketika penguasa itu zalim. Lalu mereka lupa dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan seorang rakyat apabila hendak menasihati penguasanya, nasihati dengan cara diam-diam, Man arada yansah lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Ini jelas sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah. Barang siapa yang hendak menyampaikan nasihat kepada penguasa, fala yubdihi alaniyah, jangan dia menampakkannya secara terang-terangan. Falyakhudh biyadih wal yakhlu bih, dia ambil tangan penguasa itu berdua dengannya. Fa in qubila minhu fadhak, kalau nasihatnya diterima maka itulah yang diinginkan. Wa illa faqad adda alladhi alayh, namun apabila nasihatnya tidak diterima, dia telah menunaikan kewajibannya sebagai rakyat menyampaikan nasihat. Lupa dengan hadis-hadis ini. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hadis-hadis tentang anjuran menasihati penguasa, ya, itu difahami berdasarkan pemahaman salaf. Jangan difahami berdasarkan hawa nafsu, lalu difahami sendiri, disesuaikan dengan apa yang mereka amalkan dari cara-cara menasihati penguasa, bukan dengan cara hikmah. Bukan dengan cara hikmah, terang-terangan, mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang tidak sepantasnya, lalu mengatasnamakan Islam. Musibah, ya kawan. Mengatasnamakan Islam, cara-cara yang tidak dikenal di zaman para ulama ussalaf. Maka hendaknya kita berhati-hati dari paham-paham yang menyimpang seperti ini. Walaupun banyak yang menghadiri, walaupun yang memberi support itu jutaan manusia, walhamdulillah kita mengenal al-haq bukan dengan mayoritas, bukan dengan banyaknya jumlah. Siapapun yang mengatakan, apabila dia mengucapkan kalimat yang hak, walaupun sedikit orang yang mendukungnya, ya, maka itu hak. Dan walaupun yang mengucapkan itu orang yang memiliki wibawa, dia seorang pemimpin pondok pesantren, dia seorang dikenal keturunan Rasul, dia disebut sebagai Habib, sorbannya besar, dan yang semisalnya, pengikutnya banyak, walaupun kalau dia menyampaikan sesuatu yang batil, bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak teranggap. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berpegang kepada al-haq dalam kondisi apapun. Walhamdulillah. Jadi ini sengaja untuk kita sampaikan karena kita sudah menyebutkan hadis ini, karena kadang-kadang hadis ini seringkali difahami dengan pemahaman yang batil oleh orang-orang yang senang mengikuti cara-cara yang tidak berjalan di atas al-manhajus salafi. Kemudian kita kembali kepada kisah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, namun dalam sanad riwayat ini ada yang terputus. Dan Muhammad bin Ishaq rahimahullah ta'ala meriwayatkan tentang kisah masuk Islamnya Hamzah. Kata beliau, fahaddathani rajulun min aslama wa kana wa'iyah, telah memberitakan padaku seseorang dari kabilah Aslam dan dia menghafal kisah ini. Anna Aba Jahlin i'tarada li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'inda as-Safa, bahwa Abu Jahal dia mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dekat Bukit Safa. Bukit Safa ma'ruf tempat kaum muslimin melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Abu Jahal ini tidak berhenti terus menghalang-halangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mencaci maki Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia mengikuti Rasulullah bukan untuk menjadi pengikut Rasulullah, tapi untuk menghalangi manusia dari ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal mengganggu Rasulullah di samping Bukit Safa. Fa'adah, maka Abu Jahal pun menyakitinya. Wasyatamahu, mencercanya. Waqala fihi ma yukrah minal aibi lidinihi, dan dia mengucapkan kata-kata yang dibenci dengan mencela agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattad'ifi lahu, dan terus dia melakukan cercaan itu. Falam yukallimhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalasnya. Beliau diam. Jadi memang kadang-kadang mendiamkan cercaan orang itu lebih baik. Jangan dibalas, biarkan saja dia mencerca. Nah, ada seorang penyair mengatakan, yashtumuni abdu bani mismain fasuntu anhu nafsa wal irda walam ujibhu lihtiqari lahu man dha ya'uddul kalba in adda. Ada seorang budak, budaknya kabilah Banu Misma', dia mencercaku, budak hamba saya, dia mencercaku. Fasuntu anhu nafsa wal irda, maka aku menjaga diriku, aku memelihara kehormatanku. Ya. Walam ujibhu, saya tidak menjawab cercaannya, karena saya menganggap dia itu hina. Man dha ya'uddul kalba'in Allah, siapa yang akan membalas gigitan anjing ketika anjing itu menggigit? Anjing kalau menggigit kita, balas juga gigit? Jangan, biarkan aja. Nah, kalau kamu balas datangnya anjing menggigit anjing itu, ya berarti mirip. Jadi saya tidak balas. Memang kadang-kadang diam itu dari cercaan lebih baik, afdal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalasnya. Wa maulatun li Abdullah bin Jud'an At-Taimi fi maskanillaha fawqa as-Safa. Tasma'u dhalik. Ada seorang budak wanita milik Abdullah bin Jud'an At-Taimi, dia tinggal di atas Bukit Safa. Dia tinggal di atas Bukit Safa. Ketika itu dia mendengarkan cercaan yang dikeluarkan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma sarafa anhu fa'amada ila nadi Quraisy 'inda al-Ka'bah fajalasa ma'ahum. Lalu kemudian dia meninggalkan cercaan Abu Jahal, lalu dia datang ke kumpulan tempat berkumpulnya kaum Quraisy di dekat Ka'bah, lalu orang ini duduk bersama mereka. Walam yalbath Hamzah bin Abdul Muttalib an aqbala mutawashshihan qausahu raji'an min qansin lahu wa kana idza fa'ala dhalik lam yamur 'ala nadi Quraisy wa ashadduha shakimatan. Dan tak berapa lama kemudian datanglah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ketika itu masih dalam keadaan kafir. Tapi beliau tidak senang apabila ada orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah keponakannya. Sekaligus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saudara sesukannya. Maka beliau tidak senang ada orang menyakiti Rasulullah. Dan Hamzah ini kenal keras, ya. Dikenal dengan keberaniannya, kejantanannya, dan dikenal dengan orangnya itu ngeyel gitu, ya. Tidak mudah nurut pada orang. Ini Hamzah. Maka Hamzah pun tidak berapa lama datang, sambil dia membawa busurnya, busur panahnya, dia baru saja pulang dari berburu. Wa kana idza fa'ala dzalik lam yamur 'ala nadi Quraisy. Dan beliau apabila kembali dari berburu, biasanya dia tidak langsung mendatangi tempat berkumpulnya kaum Quraisy. Wa ashadduha syakimatan, dia ini orang yang tidak mudah menuruti sesuatu, dia berpikir. Dia berpikir terlebih dahulu sebelum mengikuti sesuatu. Wa kana yawma idzin musyrikan 'ala dini qaumih. Dan ketika itu Hamzah bin Abdul Muttalib masih dalam keadaan musyrik. Dia berada di atas keyakinan kaumnya, keyakinan nenek moyangnya. Faja'athul maula wa qad qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyarja ila baitihi. Maka budak wanita ini pun mendatangi Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri untuk kembali ke rumahnya. Maka budak wanita ini yang mendengarkan cercaan Abu Jahal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan hal itu kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia mengatakan, "Ya Aba Umarah, law ra'aita ma laqiya ibnu akhika Muhammad min abil hakam anifan wajadahu hahuna fa'adahu wa syatamah wa balagha ma yukrah thumma sarafa anhu fa'amada ila nadi quraish 'inda al-ka'bah fajalasa ma'ahum wa lam yukallim muhammadan." Kata budak wanita milik Abdullah bin Judaan ini melaporkan kejadian itu kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. "Wahai Abu Umarah, kalau seandainya engkau melihat apa yang dirasakan oleh anak saudaramu Muhammad dari perlakuan Abul Hakam," Abul Hakam yang dimaksud Abu Jahal, dalam Islam dia disebut Abu Jahal, orang-orang Arab memanggilnya Abul Hakam, Hisham bin Amr, baru saja di sini, di tempat ini dia menyakitinya, dia mencercanya dan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Muhammad karena dia mencerca agamanya. Lalu kemudian setelah itu dia berbalik, Abu Jahal ini, lalu berkumpul dengan orang-orang Quraisy di tempat perkumpulan mereka di dekat Ka'bah itu. Lalu duduk bersama dengan mereka dan tidak berbicara langsung dengan Muhammad alaihi salatu wasalam. Mendengarkan laporan ini marah. Marah Hamzah radhiyallahu anhu, ketika itu masih dalam keadaan kafir. Fahtamala Hamzatul ghadaba lamma arada Allah min karamatih. Maka Hamzah pun marah sekali tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemuliaan untuk Hamzah. Meskipun mungkin ketika itu marahnya masih karena kaitan dengan hubungan kekeluargaan. Beliau dalam keadaan musyrik, tapi beliau tidak senang apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti, dicerca. Marah Hamzah. Fa kharaja sari'an la yaqifu ala ahadin kama kana yasna'u. Maka beliau cepat keluar. Apabila beliau keluar, beliau tidak berhenti. Ya, beliau langsung mendatangi objek pelakunya yang dimaksud. Nah, tidak seperti yang biasa beliau lakukan. Yuridu tawaf bil bait, yaitu ingin tawaf di bait, di Baitullah, bukan. Bukan itu tujuan beliau. Namun beliau keluar dari rumahnya ingin mendatangi Ka'bah muta'ammidan li Abi Jahal ayyaqabihi. Karena sengaja ingin mendatangi Abu Jahal untuk membalasnya, untuk menyakitinya. Falamma dakhala al-masjid nadhara ilaihi jalisan fil qaum fa aqbala nahwah. Maka ketika Hamzah masuk ke dalam masjid, Masjidil Haram, maka beliau pun melihat Abu Jahal sedang duduk berkumpul bersama dengan para pembesar Quraisy. Maka datanglah Hamzah menuju ke arah Abu Jahal. hatta idza qama ala ra'sihi rafa' al-qaws fa darabahu ala ra'sihi darbatan mamlu'ah. Ketika dia telah berada di hadapan kepala Abu Jahal, dia angkat busurnya ini lalu dia pukulkan di atas kepala Abu Jahal dengan pukulan yang sangat keras. Nah, padahal di dekat Abu Jahal ini kumpul para pembesar Quraisy. Tidak peduli Hamzah. Wa qamat rijalun min Quraisy min Bani Makhzum ila Hamzah liyansuru Abu Jahal. Maka akhirnya bangkitlah beberapa kaum lelaki dari Quraisy dari kabilah Bani Makhzum. Mereka mendatangi Hamzah untuk menolong Abu Jahal. Lalu apa kata mereka? Mana raka ya Hamzah illa sabata. Kami tidak melihat engkau wahai Hamzah melainkan engkau telah masuk Islam ya. Sabata telah merubah agamamu. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam, itu seringkali orang-orang kafir Quraisy untuk memperburuk citra Islam, maka mereka memberi gelar yang buruk. Orang yang mengikuti Rasul mereka sebut Sabi'ah. Kelompok Sabi'ah. Maksudnya agama baru yang sesat gitu. Yang tidak ada contoh sebelumnya. Dan ini kebiasaan orang-orang yang menyimpang, ahlul dalal. Terhadap orang-orang yang membawa kebenaran untuk menjauhkan manusia dari al-haq, mereka melakukan dengan cara-cara memberi gelar-gelar buruk. Kalau orang sudah mendengarkan gelar yang buruk itu, sudah. Akhirnya orang tidak mau lagi mendengarkan ucapannya benar atau salah, mereka tidak mau lagi memperhatikan. Seperti apa yang dilakukan oleh musuh-musuh tauhid terhadap dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan tuduhan Wahabi. Ya, sehingga kalau sudah disebut, "Wah, itu Wahabi itu. Wahabi." Orang sudah takut. Oh, Wahabi berarti pahamnya ini. Sudah didoktrin oleh guru-gurunya. Padahal doktrin dusta tujuannya adalah untuk menjauhkan kaum muslimin dari al-haq. Maka dengan membuat gelar-gelar yang buruk ini menyebabkan orang ketakutan. Ini kebiasaan ahlul dalal, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Membuat gelar-gelar buruk. Ya. Walaupun gelar itu tidak ada asal-usulnya dan tidak benar, mengandung kebatilan. Maka kata Banu Makhzum, mereka mengatakan pada Hamzah, "Kami tidak memandang engkau ya Hamzah melainkan engkau telah merubah agamamu. Engkau telah menjadi seorang sabi'." Hamzah yang mendapatkan ucapan seperti itu, apa kata beliau? "Wa ma yamna'uni wa qad istabana lidzalika minhu." Apa yang mencegah aku? Memang sudah nampak itu bagiku bahwa itu adalah kebenaran. Padahal waktu itu beliau masih musyrik. Kenapa beliau mengucapkan ini? Karena terbawa emosi. Maksudnya mau apa? Ketika beliau ditantang, beliau balik nantang juga. Nah, beliau balik nantang juga. Nah, ana asyhadu anna Rasulullah. Iya, kenapa? Saya mempersaksikan dia adalah Rasulullah. Mau apa? Balik nantang. Hamzah. Wa anna alladhi yaqulu haqq, apa yang dia katakan itu benar, itu adalah kebenaran. Fa wallah la anza, demi Allah saya tidak akan melepaskan omongan ini. Famna'uni in kuntum shadiqin, ayo cegah aku apabila kalian orang-orang jujur, ayo lawan. Tak mundur Hamzah sendirian di hadapan para pembesar Quraisy. Nah, apa kata Abu Jahal? Kata Abu Jahal, "Da'u Aba Umar, biarkan saja Abu Farah itu." Ya. Padahal dia sudah dipukul itu. Sudah dihabisi sama Hamzah. "Laqad sababtu ibn akhi sabban qabihan." dia melakukan itu kepadaku karena aku sudah mencela anak saudaranya, celaan yang buruk. Ya. Nah, wa taba yukhaffifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dia mengikuti, dia berusaha menenangkan, meringankan beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma aslama Hamzah, 'alimat Quraisy anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad 'azza wa amtana'a wa anna Hamzata sayamna'u. Fakaffu 'an ba'dhi ma kanu yatanawalunahu wa yanaluna minhu. Maka ketika Hamzah radhiyallahu ta'ala menjadi seorang muslim, maka bangsa Quraisy pun mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin mulia, semakin terbentengi dengan adanya Hamzah, dan bahwa Hamzah pasti akan membelanya, sehingga mereka pun menahan diri untuk melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berusaha tidak seperti biasanya yang terlalu lancang, berani. Setiap bertemu Rasulullah mereka mencaci maki Rasulullah. Setelah masuk Islamnya Hamzah, mereka menahan diri. Ya. Faqala fi dhalika Sa'd hina daraba Abu Jahal, maka Sa'd, ya, mungkin yang dimaksud di sini adalah Sa'd bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan ketika Hamzah memukul Abu Jahal, ketika Abu Jahal mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengucapkan dalam beberapa bait syairnya, di awal bait syair itu dia mengatakan, "Dzuq Aba Jahlin bima ghasyita." Rasakanlah Abu Jahal dengan apa yang telah kamu lakukan itu. "Tsumma raja'a Hamzatu ila baitihi." Lalu kemudian Hamzah pun datang kembali ke rumahnya. Maka ia pun didatangi oleh syaitan. Hamzah didatangi oleh syaitan, berusaha untuk menjauhkan Hamzah dari Islam. Kata syaitan kepada Hamzah, "Anta sayyidu Quraisy, ittaba'ta hadha as-sabi' wa tarakta dina abaik." Engkau ini pemimpin Quraisy, lalu engkau mengikuti orang yang membawa ajaran baru ini, ajaran sesat ini, lalu engkau meninggalkan agama nenek moyangmu. "Lal mautu khairun laka mimma sana'ta." Kematian itu lebih baik bagimu dari apa yang telah engkau lakukan tadi. Ini godaan syaitan kepada Hamzah. "Fa aqbala ala Hamzah syabahun fa qala ma sana'at." Lalu kemudian ada pula yang datang kepada Hamzah, artinya pertentangan batin ini terjadi pada diri Hamzah. Dari satu sisi syaitan mempengaruhi, "Kamu ini seorang sayyid Quraisy, kenapa engkau membela orang yang membawa agama baru?" Dari sisi yang lain, ya, dari Hamzah tetap berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lakukan ini adalah kebenaran, dan apa yang dia bela ini adalah kebenaran. Ya. Maka batinnya mengatakan pada dirinya, "Ah, ma sana'tu, apa yang sudah aku lakukan?" Maka dia pun berdoa, "Allahumma in kana rusydan faj'al tasdiqahu fi qalbi wa illa faj'al li mimma waqa'tu fihi makhraja." Ya Allah, apabila ini merupakan petunjuk, jadikanlah pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertanam di dalam hatiku. Ya. Kalau tidak, maka jadikanlah untuk sesuatu yang dengannya aku mendapatkan solusi dari apa yang sedang aku alami ini. Pertentangan batin pada diri Hamzah radhiyallahu anhu. Fabata bi lailatin lam yabid bimithliha min waswasati syaitan. Maka beliau pun di malam hari tidur. Ya, yang beliau tidak tidur semisal dengan itu yang beliau rasakan sebelumnya dari godaan syaitan, dari waswas syaitan. Hatta asbaha faghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ibn akhi inni waqa'tu fi amrin la a'riful makhraja minhu. Maka di pagi hari Hamzah pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya aku mengalami satu problem, satu permasalahan yang saya tidak mengetahui solusi dari permasalahan ini. wa aqamahu mithli ala ma aladri ma huwa arshadu huwa am ghairu shadid fahaddithni hadithan faqad ishtahaitu ya ibn akhi an tuhaddithani. Lalu kemudian di dalam diriku ada yang datang, ya, dia merasakan ada sesuatu yang berusaha membela tentang apa yang dia lakukan, namun saya tidak tahu apakah itu petunjuk, ya, apakah itu petunjuk ataukah ini sesuatu yang tidak benar. Maka beritakanlah kepadaku sesuatu, aku ingin mendengarkan darimu wahai anak saudaraku. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakkarahu wa wa'adhahu wa khawwafahu wa basyarah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan Hamzah, menasihatinya dan menakut-nakuti dia apabila dia tetap berada di atas kesyirikan, sekaligus menyampaikan berita gembira kepadanya apabila dia menjadi seorang mukmin. Fa alqallahu fi nafsihi al-iman kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ke dalam jiwa Hamzah keimanan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengatakan, asyhadu innaka lasadiq syahadatal musaddiq wal ma'arif fa adhhir ya ibn akhi dinak فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مَا أَلْمَعَتِ الشَّمْسُ وَإِنِّي عَلَى دِينِ الْأَوَّلِ قَالَ فَكَانَ حَمْزَةُ مِمَّنْ أَعَزَّ اللَّهُ بِهِ الدِّينِ. Lalu kemudian Hamzah pun mengatakan, aku bersaksi bahwa apa yang engkau sampaikan ini adalah kejujuran, kebenaran, persaksian orang yang membenarkan apa yang engkau sampaikan. Maka nampakkanlah wahai anak saudaraku agamamu ini, nampakkan di hadapan manusia, tebarkan, sampaikan kebenaran. Demi Allah, aku tidak menyukai, ya, di saat terbitnya matahari dalam keadaan aku masih berada di atas agamaku yang pertama. Artinya di saat itu beliau telah menampakkan keislamannya dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana Hamzatu mimman a'azzallahu bihiddin. Maka dengan masuk Islamnya Hamzah termasuk di antara yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan dan semakin mengokohkan agamanya. Ya, karena Hamzah radhiyallahu taala anhu memiliki kedudukan di tengah-tengah para pembesar Quraisy, sehingga dengan masuk Islamnya beliau, beliau memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan orang-orang Quraisy mereka menahan diri, ya, tidak seperti sebelumnya yang mereka begitu berani dan lancang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan masuk Islamnya Hamzah. Yang kedua, masuk Islamnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang sebelumnya beliau dikenal sangat keras sikap penentangannya terhadap Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat keras terhadap siapa saja yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya, sampai-sampai sebagian para sahabat mereka putus asa dari Umar radhiyallahu taala untuk masuk ke dalam Islam. Sempat kita sebutkan riwayat ketika Ummu Abdillah termasuk wanita yang akan berangkat bersama suaminya menuju ke negeri Habasyah, lalu diketahui oleh Umar. Dan di situ nampak bahwa Umar terlihat lebih lembut dari biasanya. Ketika mengetahui bahwa Ummu Abdillah akan berangkat ke Habasyah, meninggalkan Mekah, itu nampak ada kelembutan pada diri Umar. Sehingga Ummu Abdillah menyampaikan kepada suaminya. Dia mengatakan, dia kisahkan bahwa tadi Umar datang kepadaku, lalu kemudian bertanya kepadaku, hendak kemana engkau? Lalu aku menjelaskan, aku akan meninggalkan negeri ini. Mereka telah menyakiti kami dan seterusnya. Kami akan berangkat ke negeri Habasyah. Lalu aku melihat ada kelembutan pada sisi Umar. Kata Umar Abdillah ini. Apa kata suaminya? La yuslim. La yuslim. Umar hatta yuslim himarul Khattab. Tidak akan masuk Islam Umar itu sampai masuk Islam keledainya Khattab. Tidak akan masuk Islam itu. Saking kerasnya Umar radhiyallahu ta'ala. Tapi subhanallah, al-hidayah biyadillah. Hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudhlil fala hadiyalah. Naam. Sehingga memang suatu hal yang sangat menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid menyampaikan kepada para tabi'in. Sa'id bin Zaid ini salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang awal-awal masuk ke dalam Islam dan termasuk di antara 10 sahabat yang mendapatkan jaminan sebagai ahlul jannah. Dan beliau ini adalah iparnya Umar bin Khattab. Jadi istri Sa'id bin Zaid adalah saudara perempuan dari Umar bin Khattab. Apa kata Sa'id? Menceritakan tentang kerasnya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Dia mengatakan, "Law ra'aituni muthiki Umar 'ala al-Islam, ana wa ukhtuh wa ma aslama." Kalau seandainya ya, aku melihat diriku ketika itu di mana Umar mengikat aku, menahan aku. Aku bersama dengan saudara perempuannya, maksud istrinya, agar kemudian kami jangan ada yang masuk ke dalam Islam, sampai diikat oleh Umar radhiyallahu an. Ya. Maksudnya beliau menceritakan bagaimana kerasnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu pada saat kami masuk ke dalam Islam. Keras sekali. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan ini riwayat yang sahih. Sa'id bin Zaid yang menceritakan tentang sikap kerasnya Umar. Ya. Ketika Umar mencegah beliau dan saudara perempuannya untuk mengikuti Islam. Namun berita-berita atau riwayat-riwayat tentang sebab masuk Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lemah. Ya. Disebutkan dalam riwayat, namun riwayat tersebut lemah dari sisi periwayatan, dari sisi ilmu hadis, riwayat itu tidak sahih. Ada satu riwayat yang paling masyhur yang menceritakan tentang masuk Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala an. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailu Nubuwah. Demikian pula Ibn Syabbah dalam Tarikhul Madinah menceritakan tentang awal masuk Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Umar suatu ketika sambil beliau membawa pedangnya, dia keluar lalu bertemu dengan seseorang dari kabilah Banu Zahrah. Orang ini bertanya kepada Umar, "Aina ta'madu ya Umar? Hendak kemana engkau pergi wahai Umar?" Kata Umar, "Saya ingin membunuh Muhammad," sambil bawa pedang terhunus. Kata orang ini, "Apakah engkau bisa merasa aman dari Banu Hashim?" yakni keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Banu Hashim. Apabila engkau membunuhnya, apakah kamu bisa merasa aman dari Banu Hashim? Demikian pula dari kabilah Banu Zahra, ketika engkau membunuh Muhammad, kata orang ini. Maka Umar mengatakan kepadanya, ma araka illa qad sabauta. Ah, saya tidak melihat engkau melainkan kamu juga sudah menjadi sahabi. Artinya sudah menjadi pengikut Muhammadnya. Kok kamu membela-bela? Engkau sudah meninggalkan agamamu yang dahulu. Kata orang kepada Umar, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih mengherankan kamu lagi? Itu sana. Sana iparmu, Sa'id bin Zaid itu. Hah? Dan saudara perempuanmu, dua-duanya sudah jadi sahabi. Kata orang ini. Dua-duanya sudah jadi sahabi. Dan mereka meninggalkan agamamu yang dahulu. Wah, mendengarkan itu Umar, tambah ngamuk dia. Semakin marah. Sebutkan dalam riwayat itu. Sambil berjalan Umar dengan penuh kemarahan, yang tadinya ingin datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya, balik, belok ke rumah ipar, ya, ke rumahnya Sa'id bin Zaid dan saudara perempuannya. Maka dia pun datang ke rumahnya, dan di rumah itu pada saat itu ada Khabbab, Khabbab bin al-Arad, salah seorang dari kaum Muhajirin. Ketika Khabbab mendengarkan kedatangan Umar, wah, takutan Khabbab. Maka beliau pun sembunyi, ya, di dalam rumah itu. Sampai kemudian Umar pun masuk bertemu dengan iparnya dan saudara perempuannya. Ketika Umar datang, itu beliau mendengarkan dari luar ada suara-suara seperti orang membaca sesuatu. Dan memang ketika itu mereka sedang membaca Al-Quran Al-Karim. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa mereka membaca surah Thaha. Ya. Maka datanglah Umar. Ma hadhil hainamah allati sami'tuha indakum. Suara apa tadi yang aku dengarkan? Yang kalian lantunkan itu. Suara apa itu? Waktu itu mereka membaca surah Thaha. Nah, kata iparnya, demikian pula saudara perempuannya, ma ada haditsan tahaddatsnahu bainana. Ini adalah sebuah pembicaraan yang kami sedang membicarakan di antara kami. Kata Umar, nah, jangan-jangan kalian sudah menjadi sahabat mengikuti agama Muhammad. Maka Sa'id bin Zaid mengatakan padanya, ya Umar, in kana al-haqqu fi ghairi dinik. Wahai Umar, gimana kalau seandainya kebenaran itu bukan berada pada keyakinanmu, bukan berada pada agamamu? Mendengarkan itu Umar melompati iparnya, lalu diinjak, ya, wat'an syadidan, diinjak dengan sekuat-kuatnya. Lalu datanglah istri Sa'id bin Zaid, saudara perempuan Umar, berusaha menolak Umar dari menginjak suaminya. Ya, namun tidak berhenti Umar. Umar memukul saudara perempuannya, tempeleng dengan tangannya sampai keluar darah di wajahnya. Lalu kemudian saudara perempuannya ini dalam keadaan marah dia mengatakan, wa in kana al-haqqu fi ghairi dinik. Kalau memang ternyata benar kebenaran itu bukan berada pada agamamu, gimana? Inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, semakin bingung Umar. Ternyata saudara perempuannya pun masuk Islam. Iparnya masuk Islam. Akhirnya dia bingung. Maka dia pun akhirnya mengatakan, berikan kepadaku kitab yang kalian baca tadi. Saya ingin membacanya. Apa isinya? Ya. Dan Umar disebutkan bahwa beliau termasuk orang yang pandai membaca. Ya, walaupun secara umum bangsa Arab, mereka dikenal sebagai bangsa ummiyah yang tidak bisa menulis dan membaca. Tapi Umar pandai membaca. Kata saudara perempuannya, tidak, kamu ini najis. Wa innahu la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kamu mandi dulu, berwudu dulu. Akhirnya Umar ikut. Dia berdiri, lalu dia berwudu, lalu dia pun membaca kitabullah dan membaca surah Thaha sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dia membaca ayat itu. Akhirnya mereda kemarahan Umar. Dia pun mengatakan, tunjukkan aku di mana Muhammad. Khabbab yang tadinya sembunyi mendengarkan Umar dia sudah mereda, bahkan ingin mencari Muhammad, maka akhirnya beliau pun keluar dari tempat persembunyiannya. Dia mengatakan, abshir ya Umar, bergembiralah wahai Umar. Fa inni arju an takuna da'watu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul khamis. Aku berharap doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Kamis itu ketika beliau berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab atau bi Amr bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau dengan Amr bin Hisham. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Amr bin Hisham Abu Jahal. Ya, Abu Jahal dia tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim, dan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada Umar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dar allati fi asli Safa. Ketika itu Rasulullah berada di rumah atau di di kediaman yang berada di dekat Bukit Safa, maka Umar pun berangkat sampai dia mendatangi kediaman tersebut, dan di hadapan pintu rumahnya di sana ada Hamzah. Jadi menunjukkan Hamzah lebih dahulu masuk ke dalam Islam dalam riwayat ini. Hamzah, Talha dan beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a Hamzatu wajala al-qaum min Umar. Maka ketika Hamzah melihatnya, maka orang-orang ketakutan melihat Umar. Maka Hamzah mengatakan, hadza Umar, iyyuridillahu bi Umar khairan yuslim. Ini Umar. Kalau ternyata Allah menghendaki untuk Umar kebaikan, dia akan masuk Islam lalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila dia datang bukan untuk itu, maka kita akan membunuhnya. Mudah saja kita membunuhnya, kata Hamzah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kediaman beliau dalam keadaan ada wahyu yang diturunkan pada beliau. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan beliau mendatangi Umar. Fa akhadha bi majami'i thawbi wa hamailis sayf. Maka beliau pun memegang pakaian Umar dan memegang tempat sarung pedangnya Umar. Lalu kata beliau, ma anta bimuntahin ya Umar hatta yunzil Allahu azza wa jalla bika min al-khizyi wan nakal ma anzala bil Walid bin al-Mughirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak berhenti wahai Umar hingga Allah azza wajal akan menurunkan kehinaan kepadamu, akan menurunkan siksaan kepadamu sebagaimana Allah turunkan kepada Al-Walid bin Mughirah. Kata Umar ibn al-Khattab, Allahumma izzal Islam aw ad-din bi Umar. Afwan, fa hadha Umar ibn al-Khattab. Kata disebutkan dalam riwayat ini masih dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar ibn al-Khattab. Maka Umar pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluhu. Lalu beliau menyatakan keislamannya. Hadis ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Al-Qasim bin Uthman al-Basri. Al-Qasim bin Uthman al-Basri seorang perawi yang dhaif. Ya, dan para ulama menghukumi dalam riwayat ini ada yang mungkar sehingga riwayat ini tidak sahih. Ya, sengaja saya menceritakan riwayat ini karena riwayat tentang masuk Islamnya Umar ini masyhur. Masyhur sekali kisah ini, ya. Maka untuk diketahui bahwa kisah ini tidak sahih meskipun dari apa yang disebutkan oleh Sa'id bin Zaid ada sisi kebenarannya. Bahkan Al-Hafidz bin Hajar dalam Fathul Bari beliau memberi isyarat bahwa sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah tatkala beliau mendengarkan ayat-ayat yang dilantunkan oleh saudara perempuannya, ya, Naam, sehingga untuk menjadikan riwayat ini sebagai sandaran juga tidak diperbolehkan karena lemahnya riwayat ini. Namun ini riwayat yang masyhur dan cukup kita mengetahui tentang kelemahan riwayat ini, dan kita mengetahui bahwa Umar Abdul Khattab adalah pembela Islam. Setelah beliau masuk ke dalam Islam, maka Islam itu semakin nampak kekokohannya. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar." Bahwa kami senantiasa dalam keadaan mulia semenjak masuk Islamnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra, kata Ibn Mas'ud, "Laqad ra'aituna wa ma nastati' an nusalli bil bait hatta aslama Umar." Kami dahulu, kami tidak mampu sholat di Ka'bah, ya, sampai Umar masuk Islam. Artinya kalau mereka ingin sholat di Ka'bah, mesti dizalimi, mesti dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi semenjak masuk Islamnya Umar, maka mereka berani menampakkan diri sholat di sisi Baitullah. Falamma aslama Umar, qatalahum hatta tarakuna nusalli. Ketika Umar masuk ke dalam Islam, maka Umar yang menghadapi mereka, orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka membiarkan kami mengerjakan salat di sisi Al-Ka'bah. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang kita terangkan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.